إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Ibrahim, apa saja sebab-sebab yang bisa membentengi dari fitnah Dajjal? Ada berapa yang sudah kita pelajari? Kemarin hadir enggak pertemuan yang lalu? Di murojaah, kalau talib saja malas murojaah, apalagi ikhwah ya, yang sudah banyak tanggungnya. Ini perkara yang sangat penting. Baik, ilmu akan hidup ya, dengan murojaah. Ikhwah, insyaallah Abu Muslim rajin menulis. Ada berapa Abu Muslim? Delhi. Ada berapa? Allahu a'lam. Sudah dapat setengah ilmu ya. Mad Ali, ada berapa? Kenapa? Kalau enggak salah. Enggak yakin ya. Ini lama tidak di murojaah, jadi enggak dipelajari. Ja'far, ada 4. Yakin ini? Ada 4 yang kita pelajari. Penjelasan siapa itu? Lupa. Azhar. Keterangan dari siapa? Yang kemarin yang. Allahu a'lam juga. Masya Allah. Isa, Isa ibn Mukhlis. Jangan sambil bazar. Siapa? Siapa katanya Zuhair? Zuhair yang dekat saja enggak dengar. Aziz. Masyaallah. Allahu a'lam juga. Tidak dicatat? Hamzah. Dari apa? Boleh menyebutkan di mana tentang perkara tersebut? Kitabnya apa namanya? Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Kisah Al-Masih Dajjal ya. Gulam, apa saja empat itu gulam? Ya, membaca doa pelindungan dari empat perkara yang dibaca di akhir dari tasyahud akhir itu. Kemudian yang kedua, menghafal atau membaca? Menghafal, ya, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya, yang ketiga, apa ya berupaya untuk menjauhi. Yang keempat, ya, berupaya untuk bertempat tinggal di Makkah atau di Madinah. Tapi kalau yang keempat, ya, kesulitan di mana yang terpenting di sini? Ya, keimanan, ya, yang terpenting yang akan bisa menjadi sebab terjaganya dari fitnah dajjal. Ada ingat, Mbak Aris? Masya Allah, langsung ingat. Ya. Apakah boleh jika ada seorang khatib mendustakan masalah kemunculan dajjal? Ketika kita mendengar, di saat itu pula kita mengingatkannya, dikarenakan banyaknya manusia yang mendengarkannya. Dikhawatirkan syubhat tersebut tersebar. Mukhatabah, ya, pembicaraan antara jamaah dengan khatib, ya, pada saat dia berkhutbah, ini dibolehkan jika ada perkara yang menuntut untuk, ya, disampaikan. Termasuk dalam hal ini ketika pada kasus misal ini, ya, dan tentunya dengan syarat yang mengingatkan ya, juga harus mengilmui apa yang dia peringatkan itu, ya. Jangan sampai nanti, ya, ketika dibalik ditanya sama khatibnya, dalilmu apa? Saya sudah lupa. Ya, jadi diingatkan, dan tentunya, ya, dalam hal ini yang demikian tidak masuk dalam apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Hurairah, ya. Idza qulta li sahibika ansit, ya. Jika engkau berkata, ya, kepada saudaramu, diam. Ini kan terkait dengan mendiamkan atau mengingkari salah satu di antara yang hadir, bukan khatib. Terkait dengan pembicaraan antara makmum dengan khatib, seperti kisah A'rabi yang datang dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, di mana A'rabi ini dia mengatakan, menyampaikan apa yang dialami oleh dirinya dan kaumnya ketika ditimpa kekeringan, kemudian minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Itu terjadi pembicaraan antara Nabi dengan Arabi tadi. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkhutbah, kemudian ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian langsung duduk. Ya, Nabi menghentikan khutbahnya dan bertanya kepada laki tadi, "Shallaita?" Artinya, sudahkah engkau sholat, sholat dua rakaat? Kemudian dia menjawab belum. Kemudian dia pun, ya, melaksanakannya. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi tadi untuk sholat 2 rakaat. Dan di sini ya tanbih juga bagi sebagian kita di antara kaum muslimin, ada yang pada kondisi khatib ya sudah duduk di mimbar, kemudian muazin memandangkan azan Jumat, sebagian lebih mengutamakan untuk apa? Menjawab azan, ya, baru setelah azan selesai dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan ini langkah yang keliru, ya, karena menjawab azan ini bukan wajib, sedangkan mendengarkan khutbah itu wajib. Ya, sehingga dia harus mendahulukan untuk bisa mendengarkan khutbah dibandingkan ya mengedepankan untuk bisa melaksanakan menjawab azan. Sehingga dia bersegera untuk salat tahiyatul masjid ya, meringankan bacaannya sehingga bisa mendengarkan khutbah ya dengan segera. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-Hadis Ar-Rabi, hadis yang keempat, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayah sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Dan ya, yang demikian ya, terjadi pada beberapa riwayat hadis, termasuk jika kita melihat hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau meriwayatkan peristiwa yang terjadi di Makkah atau kejadian sebelum beliau ya radhiyallahu an masuk ke dalam Islam, yang tentunya beliau meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atau kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku berdoa dengan doa tersebut dalam salatku. Ada sebagian riwayat dengan lafad alimni du'aan ad'u bihi fi baiti, sebagai pengganti salati, yani fi baiti. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab permintaan dari sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling beliau cintai. Qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang demikian banyak. yakni berbuat dosa. Jadi menunjukkan dari sini, ya, hakikat dari perbuatan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba adalah tindakan kezaliman terhadap dirinya yang terugikan dengan perbuatannya dirinya sendiri. Pada riwayat yang lain dengan lafaz zulman kabira, dosa yang besar. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Di sini menunjukkan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu, tandingan baginya di dalam, ya, mengampuni dosa. Kemampuan untuk mengampuni dosa. Jadi yang bisa mengampuni dosa, ya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini di dalam Islam tidak ada surat apa namanya pengampunan dosa. Namun ada sebagian dari ahlul Islam yang tasyabbuh terhadap, ya, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani. Ya, pada mereka ada yang dikenal surat pengampunan dosa. Ya, di sebagian ahlul Islam juga ada yang mencontoh mereka. Siapa? Masyhur ini, ya, kelompok yang namanya LDII. Jadi, ya, kalau ada seorang yang pernah berbuat dosa, suruh, ya, menulis catatan dosanya. Kemudian nanti dihitung kalau dosa ini harganya berapa rupiah pengampunannya, begitu. Ya. Makanya imamnya termasuk diantara orang-orang terkaya di Indonesia. Ya, itu. Kemudian, faghfir li maghfiratan min indik, maka berikan ampunan untukku, ya, dengan ampunan dari sisimu semata. Baik. Ini sebagai suatu bentuk pengakuan, ya, bahwa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian agung, ya, demikian besar, dan itu karunia yang luar biasa. Ya. Kemudian warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala wa qawluhu fi hadithi Abi Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, قل اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره. Pada hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya tersebut untuk berdoa dengan doa ini, bahasanya sa'ala radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'allimahu du'aan jami'an. Beliau radhiyallahu an meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, agar mengajari beliau suatu doa yang jami', ya, yang menghimpun, ya, yang ringkas tetapi menghimpun seluruh sisi kebaikan. Fa'allamahu hadha ad-du'a al-jami'ah, maka beliau mengajarkan kepada Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Apa yang beliau minta? Sebuah doa yang jami, sebuah doa yang menghimpun, bibayani sifatil khaliki, ya, terkumpul pada doa tersebut, ya, penjelasan tentang sifat al-khalik. Wasifatan nafsihi, atau wasifati nafsihi, dan penjelasan tentang keadaan atau sifat diri, yakni diri hamba. Wa bayanil matlub, dan penjelasan tentang apa yang diminta. Kata beliau, fa inna ad-du'a imma an yakuna bi ahadi هذه الجمل الثلاث أو باثنتين منها أو بها كلها. Karena sebuah doa bisa jadi terkandung di dalamnya, ya, salah satu di antara tiga jumlah ini. Jadi terkadang kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kepada apa yang kita minta, atau dengan dua di antara tiga perkara ini, ya, yakni ya, terkadang menyebutkan, ya, tentang sifat al-khaliq, ya, misalnya ya, menyebut salah satu di antara namanya, ya, misalnya ya Rabbi, ya, atau Allahumma. Ya, kemudian meminta dari apa yang dia minta. Au biha kulliha, atau dengan menyebutkan tiga-tiganya. Ya. Jadi, menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun dengan nama-namanya. Kemudian menyebutkan tentang keadaan dirinya. Ya, yang penuh dengan dosa, kekurangan dan butuhnya, ya, kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiganya, apa yang menjadi permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan tiga-tiganya. Wa hadza akmalu ma yakun. Dan yang ketiga ini, ketika disebutkan tiga-tiganya di dalam sebuah doa, ini adalah yang paling sempurnanya. Ya, sebagaimana pada doa ini, demikian juga kalau kita memperhatikan, ya, doa yang dikenal dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Ya, tidak lepas dari ketiga-tiganya ini. Baik, jadi ini yang paling sempurnanya ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan tentang sifat Rabb-nya, kemudian menyebutkan tentang keadaan diri hamba yang berdoa tadi. Kemudian menyebutkan tentang apa-apa yang dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fa bayanu sifati nafsihi, adapun penjelasan tentang sifat keadaan diri hamba, qauluhu, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini penjelasan tentang keadaan diri-diri kita. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman terhadap diriku dengan kezaliman yang demikian banyak. Kita mengetahui bahwa kata zalim, ya, maknanya adalah wadu syai' fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Dan ini masuk di dalamnya, yakni perkara-perkara yang kaitannya dengan, ya, permasalahan dosa. Karena seorang ketika dia semestinya memperhatikan hal-hal yang maslahat untuk dirinya dengan menaati Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, ketika melalaikan perkara yang diperintahkan dan melanggar perkara yang diharamkan ataupun dilarang, berarti dia telah menzalimi dirinya. Wala yumkinu ayyu makhluqin an yubarri'a nafsahu min hadzal wasfi. Tidak mungkin makhluk yang manapun untuk dia yubarri'a nafsahu. Jadi melepaskan dirinya dari sifat ini. Jadi tidak mungkin ya kita semua ya lepas dari sifat yang demikian. Waqad qala akmalul khalq wa a'rafuhum billahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana paling sempurnanya makhluk dan paling berilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk yang ada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi." Sekali-kali tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam jannah bi'amalihi, ya, dengan amalnya. Qalu, kata para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah." Tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula saya, illa an yatazammadani Allah bi rahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ya yang meliputiku dengan rahmatnya. Menunjukkan kepada kita bahwa masuknya seorang ke dalam jannah itu betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan amalan, itu sifatnya adalah sebab. Ya. Oleh karena itu diungkapkan oleh para ulama bahwa amal posisinya adalah sabab, bukan thaman, bukan nilainya, tetapi sebab. Karena kalau mau diukur dengan nilai harga dari amalan kita, itu terlalu kecil ya untuk dibandingkan dengan kenikmatan nikmat duniawiyah yang Allah berikan kepada kita, apalagi untuk mengukur kenikmatan yang lebih besar daripada itu, ya, nikmat diniyah berupa hidayahnya, apalagi ya untuk mengukur yang lebih besar daripada itu, ya, nikmat jannah. Oleh karena itu sekali lagi, ketaatan hamba, ya, amal-amal saleh yang dilakukannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, ini sifatnya adalah sebagai sebab, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya ahlul iman ke dalam jannahnya. Kemudian hadis di atas yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa qad tubi'a al-insanu min haitsu huwa 'ala adh-dhulmi wal jahl. Dan manusia telah diciptakan dengan tabiat, ya, keberadaannya sebagai seorang manusia, ya, dengan dua sifat ini, yakni kezaliman dan kejahilan. Baik, sebagaimana yang Allah tegaskan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim. Ya, jadi terlalu sering berbuat kezaliman dan jahul Ya, benar-benar sangat bodoh. Sehingga dua sisi inilah atau dua faktor inilah yang menjadikan sangat besarnya peluang manusia untuk terjatuh ke dalam pelanggaran. Ya, terkadang seorang mengetahui sesuatu itu dilarang. Ya, tetapi dia lebih ya, mengikuti hawa nafsunya. Tahu kalau itu adalah perkara yang dilarang. Namun dia terkalahkan dengan hawa nafsunya. Ini kezaliman. Kemudian, seseorang dengan kekurangan ilmunya, ini pun peluang yang sangat-sangat ya, besar untuk seorang terjatuh ke dalam ya, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sinilah pentingnya ya, bagi kita semua untuk betul-betul ya, berjihad di dalam menentukan diri-diri kita. Dan ini jihad yang pertama yang harus kita tempuh untuk betul-betul ya, bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm. Karena ketika seorang tidak mampu untuk berjihad menundukkan hawa nafsunya, ya, dia lebih tidak mampu lagi untuk ya, mengalahkan musuh yang datang dari luar. Kemudian, ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa ini menyebutkan tentang sifat dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala dengan firman-Nya dengan sabdanya wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ai la ahada yaqdiru an yaghfiraha ghairuka. Maknanya bahasanya tidak ada seorang pun yang akan atau yang mampu untuk mengampuni seluruh dosa-dosa tersebut ya, kecuali engkau semata. Ini pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifat maghfirahnya. Bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa amma Allah Ta'ala fala yata'azzamuhu syai'un fa innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang besar ya, di sisinya yang berat di hadapannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menghasung, mendorong hamba-hambanya ya, untuk bersemangat di dalam mengharapkan ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, yaitu dengan berbuat dosa. Ya, jadi perbuatan dosa adalah sikap melampaui batas terhadap diri, kezaliman terhadap diri. Allah menyatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan ya, sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Seluruh dosa tanpa kecuali. Ya, hatta itu syirik sebagai dosa yang terbesar jika seorang bersungguh-sungguh di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tinggal kembali tentunya kepada kita, ya, berupaya untuk betul-betul, ya, memenuhi persyaratan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar, taubat yang jujur, yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dengan persyaratan-persyaratannya, yakni betul-betul menyesali dari apa yang telah yang dilakukan, karena inti dari taubat sesungguhnya kembali kepada ini. Ya, selagi seorang dia tidak menyesali dengan perbuatan yang telah dia lakukan, ya, menunjukkan dia tidak bertaubat. Kemudian dia berupaya untuk memutuskan, ya, bersungguh-sungguh di dalam memutuskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Dan termasuk di dalamnya menjauhi pihak-pihak yang akan memungkinkan, ya, menghalangi atau merintangi di dalam dia berupaya untuk memutuskan diri dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu kita, ya, tahu tentang bagaimana kisah seorang dari Bani Israel yang telah membunuh, ya, 100 jiwa. Dan ini bukan main. Dibimbingkan oleh alim yang dimintai arahan bimbingannya oleh si pembunuh tadi, ya, untuk dia menjauhi tempat tinggalnya yang penuh dengan orang-orang yang ahli maksiat. Dan ini, ya, tegaskan oleh para ulama sebagai suatu langkah kesungguhan di dalam bertaubat. Dikarenakan kalau dia masih tetap hidup di lingkungan yang seperti itu, sangat-sangat mungkin untuk akhirnya, ya, dia tergoda kembali. Dan kita melihat kenyataan yang ada seperti ini pada mereka orang-orang yang menyatakan rujuk, ya, kepada Salafiyah, tetapi tetap hidup di lingkungan Hizbiyyin, ya, akhirnya seperti itu, bahkan menjadi fitnah bagi sebagian Salafiyah karena dianggap sebagai orang yang telah rujuk sehingga bisa diterima kata-katanya. Kemudian harus ada tekad yang kuat, ya, untuk seseorang tidak kembali kepada perbuatan dosa yang dilakukannya. Kemudian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, yang ini tentunya, ya, juga persyaratan yang penting, bahwa taubat adalah amal dari amal-amal salih sehingga harus dilandasi dengan keikhlasan. Ya, karena seorang yang menyatakan taubat, ya, tapi tidak ikhlas, maka tentu, ya, tidak diterima taubatnya. Dia taubat sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan siapapun, tidak pula karena tendensi-tendensi dunia yang ingin dia dapatkan. Kemudian persyaratan berikutnya, ya, agar seseorang melakukannya pada saat taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, yakni sebelum dia, yakni sampai pada ambang kematiannya, ketika ruh sudah sampai di kerongkongannya ataupun sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Oleh karena itu, kenapa kok Fir'aun, ya, dia tidak diterima taubatnya ketika dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya, karena dia sudah sampai pada kondisi ambang kematian yang sudah tertutup, ya, baginya taubat. Kemudian, dan dari sini juga, seorang yang bertaubat harus betul-betul dia optimis dengan taubatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dari perbuatan dosa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu ya, pada bab yang sudah kita pelajari dalam kitab tauhid ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sahih ya sahihain ya, Rasulullah menyatakan ya, la taqulu aw la taqulanna ahadukum allahumma ighfirli in syi'ta ya allahumma arhamni in syi'ta. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian ya berdoa dengan mengucapkan ya Allah ampunilah diriku jika engkau mau, rahmatilah diriku jika engkau mau. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu beliau bawakan ya terkait dengan hadis ini pada ya, kitab tauhid ini ya, dikarenakan ya ungkapan yang demikian menganggap seakan Allah ketika mengampuni ataupun merahmati seorang ada pihak-pihak tertentu yang memaksanya. Baik, wallahu taala alam. Antara ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.